Ada yang bisa ngelatin saya enggak? Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka, semua insan pasti pernah. Suara ke mana suara ke? 1, 2, 3. Seperti